Kamu sungguh indah tak bilang, kita menjalin cinta. Harok searah yo satu tujuan, menghakimi adik bapalim. Harok searah yo satu tujuan, menghakimi adik bapalim. Maafkan denai udah sayang, jika udah terluka. Diri denang indah badayo, hidup jawa dari cinta. Diri denang indah badayo, hidup jawa dari cinta. Asalkan adik tahu, harojo adik denai co iko. Lapane denai mananti rasu di genton indah panatali. Denai tinggalkan kampung, pembadan.